tentang perincian keluarnya Dajjal, turunnya Isa, Ya'juj Ma'juj, dan yang lainnya insya Allah kita lanjutkan setelah istirahat. Ada waktu seperempat jam untuk istirahat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih mencekat waktu kepada Ustaz Abu Isa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah fiddin nasallahu alaikum. Kita lanjutkan pembicaraan asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Kita mulai mendahului yang tidak perlu sampaikan, belum mulai dari khurujud dajjal. Kita mulai dari Imam Mahdi. Bagaimana sudah pernah saya singgung bahwasanya ada empat yang munculnya hampir bersamaan atau satu dengan yang lainnya mengalami yang sebelumnya, tentang tampilnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah imam terakhir bagi kaum muslimin. Yang mana beliau bernama Muhammad bin Abdullah. Beliau keturunan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau muncul tatkala dunia ini penuh dengan kedzaliman dan kerusakan. Dan dengan kepemimpinannya beliau merubah kondisi tersebut menjadi penuh dengan ketentraman dan keadilan, menegakkan sunnah dan memberantas bid'ah, menghancurkan salib-salib dan membinasakan babi-babi. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini termasuk hadis-hadis yang mutawatir makna, maka sangat meyakinkan tentang kebenarannya. Dan di masa beliau itulah keluarnya Dajjal. Dajjal, keluarnya Dajjal, Dajjal adalah anak manusia. Yang bercirikan matanya yang satunya itu terhapus, tidak bisa melihat, dia akwar, jadi buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kaf fa ra, dan hanya orang mukmin yang bisa membacanya. Dia muncul pertama kali mengaku sebagai raja, kemudian mengaku nabi, dan pada akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Akan mengikuti Dajjal orang-orang yang jahil, dan banyak diikuti oleh orang bodoh dan dari kalangan para wanita, dan pengikutnya adalah orang yang terbanyak dari orang-orang Yahudi Asbahan. Dia tinggal di dunia ini selama 40 tahun, di mana hari pertama itu seperti dia tinggal di bumi selama 40 hari, di mana hari pertama itu seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, dan hari ketiga seperti 1 pekan. Dan hari sisanya sebagaimana hari-hari biasa. Jadi hari pertama Dajjal muncul itu, matahari dari terbit sampai terbit lagi itu lamanya sama dengan 1 tahun. Bisa dibayangkan bagaimana menunggu, lamanya menunggu matahari terbenam. Dan demikian juga malamnya, betapa lamanya. Karena 1 hari sama dengan 1 tahun. Maka para sahabat bertanya, bagaimana kita sholatnya? Ketika itu bagaimana kita sholat? Maka kalian perkirakan, sholatnya tetap. Kalau selama ini 1 tahun 360-an hari kali 5 waktu, ya tetap. Maka perkirakan kalau dari sholat subuh sampai sholat duhur berapa jam lamanya. Maka keberadaan jam menguntungkan kalau kemudian menghadapi hari itu bagaimana cara sholat, karena dengan jam itu bisa diperkirakan. Jadi sholatnya tetap, bukan berarti selama 1 tahun itu sholatnya cuma 5 waktu, 5 kali, tidak. Dan ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah ketemu sama Dajjal ini, sahabat Tamim Ad-Dari Radhiyallahu Anhu, itu pernah ketemu Dajjal. Dalam hadis sahih, riwayat Muslim insyaallah, tatkala beliau bersama para sahabatnya yang lainnya, dan insyaallah belum masuk Islam ketika itu berlayar kemudian terdampar dalam sebuah pulau. Ketika turun dari kapalnya atau sampannya, ada binatang yang sangat lebat bulunya sehingga tidak diketahui mana duburnya, mana kubulnya, mana duburnya, mana kemaluannya. Binatang tersebut namanya jasasa. Kemudian tahu-tahu binatang tersebut mengajak bicara kepada rombongan ini dan menawarkan, maukah kalian saya pertemukan dengan orang yang akan keluar di akhir zaman? Maka kemudian rombongan tersebut ditunjukkan oleh jasasah ini bertemu dengan Dajjal. Maka sempat terjadi dialog antara Dajjal dengan rombongan Tamim Ad-Dari Rodlan. Dajjal sempat menanyakan tentang asal dari negeri Tamim Ad-Dari bersama rombongan tersebut. Dan kalau jawab dari negeri Mekah, maka dia bertanya tentang apakah ada seorang yang mengaku dirinya nabi. Dan tatkala dijawab iya, maka tersenyumlah Dajjal. Dia bergembira bahwasanya waktu keluarnya sudah dekat. Maka tatkala kemudian mereka sudah memperbaiki sampannya dan kembali, kemudian Tamim Ad-Dari mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang dialaminya. Dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itulah Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Namun Tamim Ad-Dari dilupakan di mana tempatnya tersebut. Maka janganlah kemudian ada seorang yang berusaha untuk mencari pulau apa tersebut. Dan jangan pernah percaya dengan tulisan yang seolah-olah dibuat ilmiah, tapi hakikatnya adalah kejahilan yang telah menentukan di mana tempat tinggal Dajjal, yaitu di segitiga Bermuda. Sudah seolah-olah diilmiahkan, namun hakikatnya adalah kejahilan. Al-qaul bighairi ilmin. Dan tidak ada kepentingan bagi kita untuk mengetahui di mana Dajjal sekarang ini. Namun kepentingannya untuk kemudian beriman bahwa Dajjal adalah akan keluar di akhir zaman di masa Imam Mahdi, dan dia akan membuat fitnah yang sangat besar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita berta'awud, berlindung dari fitnah Dajjal, bahkan pada setiap sholat sebelum salam, untuk tidak meninggalkan ta'awud kepada fitnah Dajjal ini. Karena fitnah Dajjal adalah fitnah yang sangat besar. Di antara keluar biasanya, dia menjelajah dunia, negeri demi negeri, pulau demi pulau, benua demi benua. Dalam masa hidupnya dia jelajahi semua kecuali Madinah dan Mekah saja yang Dajjal tidak bisa memasukinya. Jadi di antara keluar biasanya, kalau kemudian menyuruh hujan untuk turun, turun hujan tersebut. Kalau untuk menumbuh, memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tanamannya, dia maka tanaman tersebut tumbuh. Bahkan dia membelah manusia, memotongnya, kemudian menghidupkannya lagi. Dan suatu saat terjadi pada seorang pemuda yang dipotong, kemudian disambung dan hidup. Maka kemudian diperintah untuk beriman kepada Dajjal, maka justru dia semakin yakin bahwasanya engkau adalah Dajjal, karena dia pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kelak ada seorang pemuda yang kemudian dipotong oleh Dajjal, kemudian disambung lagi dan hidup, dan ternyata pemuda itu adalah aku. Bagaimana tidak dia akan kemudian percaya bahwasanya Dajjal. Itulah diantara faedah beriman kepada, berpegang teguh kepada hadis-hadis Nabi SAW, terjaga dari berbagai macam fitnah, fitnah kekufuran, dari fitnah sebesar apapun. Karena memang tidak ada yang menjaga agama seseorang melebihi dari al-i'tisam bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul dia sampai ainul yakin. Sebelumnya dia yakin bahwasanya Dajjal akan berbuat demikian kepada seorang pemuda. Tatkala pemudanya adalah dirinya, siapa yang tidak akan kemudian yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya itulah Dajjal yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fitnahnya luar biasa, maka orang yang tidak kuat imannya akan terpengaruh dengan Dajjal. Dia membuat api yang pada hakikatnya adalah air yang dingin, dan membuat air yang hakikatnya adalah api. Ikhwah fi din nasallallahu yakum. Nah, tatkala Imam Mahdi bersama kaum mukminin menghadapi fitnah Dajjal ini, maka ketika itulah Nabi Isa alaihissalam turun dari langit ke dunia, membantu Imam Mahdi membunuh Dajjal. Dan ketika turun, ketika itu sempat sholat bersama kaum mukminin, dan beliau makmum kepada Imam Mahdi satu sholat, yaitu sholat fajar. Kemudian setelah itu kepemimpinan dipegang oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Beliau berhasil membunuh Dajjal di pintu kota Lud dekat Baitul Maqdis. Beliau turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Akhirnya beliau menggantikan Imam Mahdi sebagai hakim yang adil, menghancurkan salib, membunuh babi-babi, sehingga betul-betul ketika itu kesejahteraan dialami oleh kaum mukminin. Setelah kematian Dajjal, fitnah belum berakhir. Di masa Nabi Isa itu pula lah munculnya Ya'juj wa Ma'juj tentang Ya'juj wa Ma'juj. Itu dikisahkan Allah dalam surat Al-Kahfi. Sebuah kaum yang merusak, sangat banyak jumlahnya. Bahkan Nabi sampai mengatakan bahwasanya 1000 dari Ya'juj Ma'juj, satu dari kalian. Jumlah yang sangat banyak pada kaum Ya'juj Ma'juj. Ini dua kaum keturunan Yafis bin Nuh, anak manusia ya, Ya'juj wa Ma'juj, keturunan Yafis bin Nuh. Yang dia sekarang tinggal di antara dua bukit yang telah ditembok dengan tembok yang sangat kokoh, yang dibangun oleh Dzulqarnain ketika itu. Pernah suatu saat salah satu khalifah dari kaum muslimin memerintahkan tentaranya untuk mencari tembok Ya'juj wa Ma'juj tersebut, dan pencarian tersebut mereka berhasil menemukan tembok, kemudian melaporkannya apakah betul itu tembok Ya'juj wa Ma'juj. Wallahu a'lam. Yang jelas mereka sekarang sedang menanti hancurnya tembok tersebut, dan setiap harinya berusaha melubangi tembok tersebut, dan demikian juga setiap hari mereka melubangi tembok sampai sehingga sinar matahari kelihatan. Berarti sudah sebentar lagi, kemudian mereka menunda, kita lubangi besok saja, kita akan keluar besok, kita tunda besok. Dan mereka tidak pernah mengatakan insyaallah. Maka besoknya dia dapat di tembok itu sudah rapat kembali. Kemudian dan demikian seterusnya sampai waktu yang sudah Allah tentukan, yaitu di masa Isa alaihissalam, barulah mereka berhasil menjebol tembok tersebut. Jumlah yang sangat besar, namun jangan pernah mengingkarinya dengan alasan nampaknya dunia ini sudah dikelilingi, dan tidak ada pernah yang menemukan sebuah kaum yang demikian besar jumlahnya. Yang katanya ada temboknya demikian kokoh mendindingi antara dua bukit. Jadi ini umat manusia yang tidak tersensus dalam daftar jumlah penduduk dunia, yang tidak masuk dalam daftar statistik tentang umat manusia. Padahal ini umat manusia, Ya'juj wa Ma'juj. Bukankah Al-Quran tegas-tegas menyatakannya? Dan bukanlah Ya'juj wa Ma'juj bangsa Tartar yang pernah berbuat kerusakan, memporak-porandakan Baghdad sebagaimana pernah atau sebagian orang memahaminya, karena ciri-ciri Ya'juj wa Ma'juj mirip dengan ciri-ciri orang Tionghoa. Karena dengan mudah kita bisa menyatakan bukan Tartar, karena apa? Walaupun mereka memiliki tembok, ya atau tidak, memiliki tembok Cina. Karena kemunculannya tidak empat serangkai, kan? Itulah mudahnya. Karena kemunculan Tartar itu pada kemunculan Isa alaihissalam. Kemunculan Tartar. Kemunculan Ya'juj wa Ma'juj itu pada kemunculan Isa alaihissalam, Dajjal dan Imam Mahdi. Bahkan setelah terbunuhnya Dajjal, setelah wafatnya Imam Mahdi, Nabi Isa bersama kaum mukminin ketika itu keluar Ya'juj wa Ma'juj. Dan Allah mewahyukan kepada Nabi Isa bahwasanya tidak akan mungkin siapapun menghadapi Ya'juj wa Ma'juj. Maka diperintahkan untuk mengungsi membawa kaum mukminin ke dalam sebuah tempat yang tinggi, menghindar dari perjumpaan dengan Ya'juj wa Ma'juj. Dan demikianlah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj membinasakan semua yang mereka temukan. Dan dalam perjalanan mereka mengelana, mendapati sebuah laut Buhairah dan meminumnya. Rombongan pertama langsung menghabiskan air laut tersebut. Rombongan yang terakhir menanyakan, dulu kok ini banyak airnya kok sekarang sudah tidak ada, karena betapa banyaknya jumlah mereka. Nah, tatkala kemudian mereka sudah membinasakan seluruh yang mereka dapatkan di muka bumi ini, belum puas mereka mengatakan, kita sudah binasakan apa yang ada di bumi, penduduk langit perlu kita binasakan. Maka kemudian mereka mengarahkan panah-panah mereka ke langit, dan kembalinya panah dengan berlumuran darah, maka selesailah pengembaraan mereka. Telah merasa telah membinasakan seluruh penduduk dunia dan juga penduduk langitnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum mukminin berdoa kepada Allah sebentar, maka turunlah Allah kirim binatang yang kemudian membunuh Ya'juj wa Ma'juj, menempel pada leher-leher mereka seperti dut, seperti cacing. Kemudian binasalah semua Ya'juj wa Ma'juj, dan ketika itu tidak ada satu jengkal tanah pun kecuali ada bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Maka tatkala kaum mukminin turun dari tempat persembuhannya, mereka dapatkan bangkai Ya'juj wa Ma'juj berada di mana-mana. Kemudian Nabi Isa AS bersama kaum mukminin berdoa kepada Allah SWT. Kemudian Allah kirim burung untuk kemudian menerbangkan bangkai Ya'juj wa Ma'juj tersebut kepada ke tempat yang Allah kehendaki, sehingga bersih tempat-tempat yang dihuni oleh kaum mukminin, oleh manusia yang tersisa ketika itu dari bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Allah kirim hujan yang membersihkan bau bangkai tersebut. Nah, demikian sekilas tentang kisah Ya'juj wa Ma'juj. Jadi untuk ini itu berurutan ya kisahnya, empat hal tersebut. Kemudian wafatlah Nabi Isa dan dikubur oleh kaum muslimin. Baru setelah itu, entah berapa lama waktunya, keluarlah binatang dari dalam bumi, atau terbitnya matahari dari barat. Mana di antara keduanya yang lebih dulu? Yang jelas, mana yang muncul lebih dulu maka diikuti yang satunya. Namun kepastiannya mana yang lebih dulu, maka ulama berpendapat atau bahkan tawakuf. Yang jelas, muncul satunya maka muncul yang satunya. Antara khurujud dabah, keluarnya binatang dari dalam bumi, dan tidak penting bagaimana bentuk binatang tersebut, yang jelas dia keluar dan menyampaikan bahwasanya manusia tidak yakin kepada Rabbnya, seperti tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Binatang tersebut dia bisa mengajak bicara manusia. Dalam surat An-Naml ayat 82. Tukallimuhum annannasa kanu biayatina la yuqinun. Mengajak bicara mereka bahwasanya manusia tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Kemudian tentang terbitnya matahari, ini juga merupakan tanda hari kiamat, terbitnya matahari dari barat, seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam Al-An'am ayat 158, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Ingatlah hari di mana datang sebagian ayat-ayat Tuhanmu yang tidaklah bermanfaat keimanan sebuah jiwa apabila dia tidak beriman sebelumnya, atau belum beramal terhadap keimanannya dengan amal kebaikan dalam waktu sebelumnya. Berdasarkan tafsir Nabi SAW bahwasanya sebagian ayat Tuhanmu tersebutlah terbitnya matahari dari barat. Dan setelah itu matahari kembali lagi terbi dari timur dalam jumlah waktu yang juga beberapa waktu lagi. Barulah kemudian muncul tanda hari kiamat yang lainnya, yang pada akhirnya hancurnya bumi dan langit, termasuk keluarnya api yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya. Nah, ikhwah fiddin nasallallahu yakum, kisah-kisah tentang asratus sa'ah semuanya, baik yang kecil maupun yang besar, wajib kita imani. Masuk akal atau tidak masuk akalnya, masuk akal maupun tidak masuk akal, kita pahami maknanya maupun tidak kita pahami maknanya. Yang jelas, selama itu datang dari Alkitab atau dari sunnah yang sahihah, maka wajib kita mengimaninya. Dan untuk lebih lengkapnya, antum bisa baca sebagian apa yang telah ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Salim dalam syarahnya. Beliau bawakan dalil-dalil ayat dan hadisnya tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Apabila ada ayatnya maka beliau sampaikan, dan apabila terbukti berdasarkan hadis maka beliau sampaikan hadisnya. Dan insyaallah kadar yang beliau sampaikan sudah mencukupi untuk apa yang semestinya kita tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Maka segala bentuk tahrif, sebagaimana dalam tahrif apa saja, tahrif asma wa sifat, tidak kita terima. Demikian juga tahrif dalam asratus sa'ah. Berapa banyak orang mentahrif asratus sa'ah. Dajjal, mata satu maksudnya lah, pandangannya satu, yaitu duniawi saja. Maka Dajjal sudah muncul, yaitu Amerika, karena tinjauannya duniawi saja. Kemudian Al-Masih Isa juga sudah turun sudah lama, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Di keluar tatkala di masanya Dajjal, itu tatkala pandangan orang sudah pandangannya dunia saja. Banyak orang berpandangan duniawi dan tidak berpandangan ukhrawi, karena dua mata maksudnya pandangan duniawi dan ukhrawi. Dan Imam Mahdi adalah Isa itu sendiri. Isa adalah Imam Mahdi, Mahdi adalah Isa. Dan demikian dari berbagai macam tahrifan yang menyelisih paham yang benar berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Maka semua yang menyelisih apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya dengan penyampaian yang jelas dan gamblang tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut, maka harus kita tolak dan kita imani saja apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan kaidah yang sudah disampaikan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam muqaddimah beliau sebelum beliau menjelaskan tentang kewajiban untuk beriman kepada beberapa berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dan demikian ikhwah fiddin nasallallahu yakum, sedikit tentang kisah-kisah menjelang hari kiamat. Nah, demikian ikhwah fiddin nasallallahu yakum, untuk kelanjutan dan kisah yang lebih luas lagi tentang ini, antum bisa baca-baca sendiri. Jadi karena inilah kisah cerita, artinya mudah dipahami, tinggal baca saja, artinya tinggal baca kemudian diimani, artinya secara artinya tidak membutuhkan apa peras otak, hanya untuk kemudian mencerang memahaminya, tinggal dibaca kemudian diimani. Dan demikian pada umumnya apa pelajaran kita yang berikutnya adalah kita tinggal membaca dan insya Allah langsung paham. membaca insya Allah langsung paham, karena cerita semuanya berisi tentang cerita-cerita. Kecuali nanti di akhir-akhir lagi baru kemudian kita sedikit kembali kepada masalah pemahaman. Ini cerita yang harus kita imani, baik kita menyaksikan atau tidak, baik masuk akal maupun tidak. Kita istirahat 5 menit. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.